rasa telah menghilang tanpa ada dia di hidupku. Sungguh sematanya yang terindah. Bagaimana dia merenggut sadarku. Tak perlu ku bermimpi yang indah karena ada dia di hidupku. Ku ingin dia yang sempurna untuk diriku yang biasa. Ku ingin hatinya, ku ingin cintanya, ku ingin semua yang ada pada dirinya. Ku hanya manusia biasa. Tuhan bantuku untuk berubah, untuk miliki dia, untuk bahagiakannya, untuk menjadi seorang yang sempurna untuk dia. Untuk dia siapa?